Siapa yang mampu mengerjakan satu perbuatan yang punya sifat hasanah dalam pandangan Allah, maka dia nanti akan mendapatkan poin kebaikan. Namanya ajrun. Lahum ajrun ghairu mamnun. Ini dia dapat nilai di sisi Allah, namanya ajrun poinnya. Poin dari hasanah disebut ajrun. Jamaknya ujur. Pelan-pelan. Berapa poinnya? Ini yang kita sebut pahala itu. Ya, sekian pahala. Setiap perbuatan hasanah dia punya nilai 10 nilai pahalanya. Itu ada di Quran surah ke-6 ayat 160. Al-An'am, Quran surah ke-6 ayat 160. Man ja'a bil hasanati falahu asyru amthaliha. Setiap perbuatan yang punya kualifikasi hasanah, maka dia punya nilai 10 di sisi Allah. Ini yang kita sebut dengan pahala itu. Pahalanya 10. Nah, karena yang memberi nilai Allah, jangan dihitung dengan pola hitung manusia. 1, 2, 3, 4, bukan begitu. Nabi memberikan ukurannya, kita ke masjid saja, baru datang untuk niat ibadah, belum mengerjakan apapun, itu mendapat 25 poinnya. 25 itu kata Nabi, jarak 1 keduanya 500 tahun. 2 ketiganya 500 tahun. 3 keempatnya 500 tahun. Dan semua perbuatan baik yang kita kerjakan disebut hasanah. Tadi sholat subuh kan? Ya, berarti kesiangan. Sholat subuhnya tadi. Ya kan? Tadi sholat subuh gak? Tadi sholat subuh gak? Sholat, berarti kesiangan ya. Ya, kalau saya katakan subuh tadi sholat nggak? Sholat, ya kan? Tadi sholat subuh nggak? Nggak sholat. Oke, baik ya, baik. Sholat itu disebut hasanah. Oleh Quran disebut hasanah. Jamaknya hasanah itu hasanat. Di Quran surah 11 ayat 114. Quran surah Hud ayat 114. Nanti yang bait 1 naikkan ya levelnya ya. Tahu peta Qur'annya itu. Supaya merangkainya lebih mudah. Karena Qur'an itu kitab petunjuk. Ya, bukan sekedar hafalan. Aqimis salata tarafain nahar. Wazulafan minal lail innal hasanati yudhibnas sayyiat. Oke. Jadi salat disebut hasanah. Makanya sekali kita salat itu dapat 10 kebaikan. Tadi nilainya 1 ke 2, 500 tahun. 2 ke 3, 500 tahun. Baca Qur'an itu setiap hurufnya 10. Dan disebut dengan hasanah. Setiap poin hasanah itu yang disebut dengan ajrun. Nanti beda-beda. Infak ada berapa? Yang kita sering sebut 700 kali lipat itu. Di Al-Baqarah ayat berapa? 261. Mathalul ladhina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Kamathali habbah ambatat sab'a sanabil. Fi kulli sumbulatim mi'atu habbah. Celakanya sering dipotong sampai sini ayatnya. Gak dilengkapin. Karena itu hitungannya cuma nyampe 700. Infak 1000 dikalikan 700 jadi berapa? 700.000. Dan lebih celaka lagi dikalikannya sama hitungan dunia. Kalau infak 1000 baliknya 700.000. Padahal konsep dasarnya bukan begitu. Konsep dasarnya adalah ada pahala yang Allah siapkan lebih tinggi daripada nilai dunia. Kalaupun ada balik dunia itu cuma bonus saja. Yang wujud nilainya boleh jadi 700.000. Tidak harus dalam bentuk uang. Mungkin dijaga supaya tidak sakit, yang kalau berobat 700.000. Anda misalnya ke restoran, tiba-tiba ditraktir teman, yang bilnya 700.000. Sebetulnya hasil sedekah 1.000 di RKM musyawarah. Paham ya? Itu bukan pahalanya, itu cuma bonusnya aja. Pahalanya itu ukuran akhirat, pahala gak nampak sekarang. Pahala diberikan di akhirat, ditampakkan saat sakaratul maut. Sayyidah Asiyah, istrinya Fir'aun itu, kan meninggalnya dalam keadaan apa? Mau disiksa kan? Oleh Fir'aun itu. Sedang diikat di tiang. Mau disiksa. Tapi bisa tertawa. Senyum. Tabas sama dahika. Gitu-gitu. Kata Fir'aun ini perempuan. Mau disiksa. Mau dimatiin. Kok masih bisa ketawa? Dia tidak tahu doanya Sayyidah Asiyah itu. Beliau katakan apa? Rabbi bnili. Indaka baitan fil jannah. Wa najjini min Fir'auna wa amalihi. Ya Allah, mohon berikan kepastian janjimu, bangunkan aku satu rumah di surga, dan selamatkan aku dari kejamnya siksa Firaun itu. Karena itu beliau diwafatkan sebelum menerima siksaan Firaunnya. Dan saat akan wafat itu ditampakkan surganya, makanya senyum. Orang yang tidak biasa beramal soleh, tidak sensitif, tidak mengerti itu. Makanya kemistrinya gak nyambung. Ya kan? Sama dengan begini, Anda biasa soleh, orang lain biasa salah, gak akan bisa nyambung. Ada preman ketemu kiai. Assalamualaikum kiai. Preman ketemu preman lagi. Orang soleh ketemu soleh lagi. Kalau Allah berkehendak, yang salah akan ketemu soleh. Supaya salah menjadi soleh. Dengan wasilah taubat. Nah ini yang dimaksudkan di sini. Jadi ada beberapa pola di dalam Al-Quran itu kalau kita baca pada akhirnya mengantarkan pada kebahagiaan. Punya nilai. Nah nilai ini akan kemudian ditampakkan saat kembali pulang. Dikonfirmasi. Di dunia bentuknya keberkahan, bertambah nilai kebaikan. Masih ingat tadi saya katakan nilai dan berkah. Berkah itu bertambah nilai kebaikannya. Punya nilai manfaat. Di dunianya disebut berkah, akhiratnya disebut pahala. Nah ini kuncinya. Jadi kalau ngaji Quran itu jangan putus-putus. Kayak tadi yang di sini nih. Ini kan belum selesai Al-Baqarah 261 tuh. Ya, Allahu yudha'ifu limay yasha'u wallahu wasi'un. Kalau nyampe situ enggak 700 kali pahalanya. Lebih daripada itu. Ini kalimat bebasnya begini. Allah akan memberikan pahala tak terhitung bagi siapa yang tidak pernah berhitung. Jadi kalau kita menghitung ya diberikannya segitu. Maryam juga begitu. Lihat ujung ayatnya di Al-Baqarah, di Ali Imran ayat 37. Innallaha yarzuqu man. Pakai man. Man yasha'u bighairi. Paman, kan paman sudah lebih tahu. Allah akan memberikan rizki pada siapapun yang dikehendaki tanpa batas. Maka yang di-highlight itu kalimat siapapun yang dikehendaki, masuklah ke wilayah itu.